Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan wa rahmatan wa shifaan lil mu'minin. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala rasulin amin. Sayyiduna wa habibuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senang sekali rasanya dapat bersua kembali dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi di program Penyejuk Hati. Semoga ayat demi ayat yang telah kita kaji satu ayat setiap hari dapat meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini kita telah sampai pada surah Hud ayat ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala in adzaqnal insana minna rahmatan tsumma naz'naha minhu innahu layausun kafur. Dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat atau nikmat dari kami, kemudian rahmat itu kami cabut darinya, pastilah dia menjadi putus asa lagi tidak berterima kasih. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh apa yang dikatakan Allah, apa yang dia firmankan di dalam ayat ini sering sekali kita menyaksikannya. Bahkan mungkin itu pernah terjadi pada diri kita. Ketika Allah memberikan kita suatu kesehatan, suatu kenikmatan, tiba-tiba terjadi kita kecelakaan di jalan misalnya, atau misalnya kita pergi di pagi hari dengan ketenangan hati, tiba-tiba kita mendengarkan dari tetangga kita bahwa ada kebakaran di rumah kita, wal'iyadzubillah. Ini semuanya adalah sesuatu yang Allah cabut secara tiba-tiba dari seseorang, atau bahkan mungkin suami kita atau istri kita yang tadinya paginya kita bertemu dengannya bersalaman baik-baik saja, tetapi beberapa jam kemudian kita mendengar bahwa dia telah wafat, meninggal dunia karena berbagai kondisi, berbagai sebab dan kejadian. Ini adalah sesuatu yang dapat saja terjadi pada diri kita dan siapa saja. Oleh karena itu, yang membedakannya adalah sikap dalam menghadapinya. Bagi orang-orang yang beriman, maka dia akan menghadapinya dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah dan semuanya yang di alam semesta ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita ini adalah user, pemakai daripada apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala dari potensi yang ada di alam semesta ini. Bahkan kita ini adalah orang yang sedang singgah di satu pulau yang ada perjalanan lebih jauh lagi daripada perjalanan di dunia ini. Nah, sebaliknya berbeda dengan sikap yang dihadapi oleh orang-orang kafir, di mana ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia jauh dari Tuhannya, dia jauh dari Allah karena memang di hatinya tidak pernah ada had Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia berpoya-poya dengan kenikmatan itu. Dia menganggap bahwa hidupnya akan berkelanjutan seperti itu. Tetapi ketika azab atau bala atau cobaan ditimpakan atas dirinya, dicabut kenikmatan itu tadi, dicabut kesenangan itu tadi, kemudian dia pun menjadi orang yang disebutkan di dalam ayat ini, orang yang berputus asa. Habislah sudah hidupku, Allah tidak sayang lagi kepadaku, Tuhan tidak lagi sayang kepadaku, berarti aku sudah tidak pantas lagi untuk hidup di dunia ini. Bahkan bisa jadi bukan hanya tidak berterima kasih, tetapi membunuh diri dan melakukan hal-hal yang sangat dimurkai oleh agama manapun. Demikian mungkin yang dapat disampaikan dalam prolog ini, mungkin akan dijelaskan lebih lanjut, ditambahkan lebih lanjut oleh para asatiz yang hadir di studio pada saat sekarang ini. Silakan, Ustaz. Iya. Ini ayat adalah mengenai tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah khususkan dalam ayat ini? Supaya kita untuk lebih berkonsentrasi untuk memahami apa sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala dibandingkan di sini dengan orang yang berputus asa. Apabila kita tidak pernah merasakan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis orang itu akan merasakan putus asa yang begitu mendalam. Bahkan sangkinkan mendalamnya putus asa itu, maka akan berujung kepada gantung diri ataupun kematian. Bahwasanya yang kita kaji saat ini adalah, kalau betul-betul kita merenungkan, sebetulnya banyak sekali rahmat Allah yang sudah Allah yang Allah berikan dan kita dapatkan dan kita rasakan dan sudah kita nikmati dari dulu hingga sekarang ini. Artinya dari organ tubuh kita saja, lidah kita saja itu mempunyai penciptaan Allah yang sangat sempurna. Kita dapat merasakan asin, kita dapat merasakan asam, manis dan lain-lain sebagainya. Dari situ saja Allah Subhanahu wa taala rahmatnya yang tidak terkira sehingga kita dapat menikmati hal tersebut. Nah, sebagaimana yang sudah dijelaskan seperti Ustaz Ardiansah tadi, maka kalau saya bandingkan lagi bahwasanya seseorang saja apabila ia ditunda tentang doa yang ia panjatkan kepada Allah, itu merasakan keresahan apabila dia tidak mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada dia. Maka untuk mendapatkan rahmat itu juga ada salah satu untuk bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari satu sisi itu saja, sedikit itu saja, itu dapat berefek dalam hal kita menjadikan sesuatu itu, menjadikan diri kita putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam bentuk musibah yang begitu dahsyatnya, apalagi dalam bentuk banjir yang tidak ada putus-putusnya, apalagi dalam bentuk seseorang itu diuji dengan kelaparan yang begitu mendera di bahagian belahan bumi ini ataupun di negara kita Indonesia ini. Inilah perlunya kita untuk memahami rahmat ini, sehingga mudah-mudahan dengan rahmat yang kita rasakan itu kita akan berbagi rasa. Bagaimana Ustaz Arifin? Iya, betul apa yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul Haq. Jadi apa yang disampaikan Ustaz Fajrul Haq itu bahwa memang rezeki yang telah Allah turunkan, rahmat yang telah Allah limpahkan kepada kita sangat amat banyak menurut kacamata kita di dunia ini. Tetapi Al-Quran mengatakan azaknal insana minna rahmah. Azak, zuk, rasa. Rasa itu dalam bahasa keseharian kita adalah mencicipi, zuk. Saya ingin mencicipi. Jadi zuk itu sebenarnya cicipan. Cicipan itu misalnya ada mangga, ada penjual mangga, maka dia akan memotong satu helai mangga dan kita dikasihnya satu potongan itu saja, dan kemudian katakan rasakan. Artinya apa? Mangga yang banyak itu bukanlah untuk kita rasa semua. Kalau Anda rasa ini cocok beli, manis, belilah. Baru Anda bisa memakan mangga yang lezat dan manis itu. Artinya, walaupun nikmat dunia ini banyak menurut kacamata kita, tetapi bagi Allah itu hanya sekedar cicipan semata. Dan kemudian itu dipertegas lagi dengan kata-kata rahmatan dalam bentuk nakirah. Artinya apa? Orang kafir boleh berleha-leha menikmati dunia, orang mukmin boleh berleha-leha menikmati dunia, tetapi yakinlah bahwa Allah menurunkan satu rahmat di dunia ini. Sedangkan 99% sisanya Allah akan turunkan di hari akhirat kelak. Ini merupakan sugesti bagi kita supaya jangan terlalu berorientasi dunia. Nikmati dunia seadanya dan nikmati dunia berdasarkan mindset yang ada dalam pikiran kita berdasarkan Al-Quran, maka kita akan mendapatkan yang 1% di dunia, dan insya Allah kita akan mendapatkannya 99% di akhirat kelak. Itu satu. Yang kedua, di sini terlihat jelas fungsi agama itu bukan berorientasi fikih atau hukum semata. Jadi kita hanya menemukan 500 ayat dari 6.326 ayat. Jadi kalau para pendengar yang dimuliakan Allah ingin mengecek berapa sebenarnya ayat, Anda bisa menghitung sendiri, maka tidak akan kita temukan di dalam Al-Quran kata 6.666 ayat itu nothing. karena tidak akan mungkin Anda temukan di dalam Al-Quran versi manapun. Yang benar 6326 ayat. Anda boleh teliti dan Anda akan menemukan nomor yang itu. Di dalam ayat yang begitu banyak, 500 hanya berdasarkan hukum. Selebihnya apa? Selebihnya adalah pedoman hidup. Maka kita menemukan orang yang beragama, dia tidak akan cepat putus asa. Di negara yang mayoritasnya beragama, terutama mayoritas muslim, persentase bunuh diri itu lebih kecil dibandingkan negara yang mayoritasnya tidak beragama seperti Jepang atau Hollywood yang paling tidak beragama, maka kita menemukan persentase bunuh dirinya sangat besar. Ini menegaskan bahwa Al-Quran itu bukanlah kitab hukum ansih semata, tetapi dia lebih dari itu adalah kitab pedoman bagaimana menjalani hidup ini agar selamat di dunia, terlebih-lebih menikmati akhirat nanti. Iya, memang menarik kalau kita melihat kepada penjelasan yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala bahwa rahmat yang dirasakan oleh manusia itu sungguh sangat sedikit sekali, sebagaimana yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Ustaz Zainal. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair. Fa in asabathu ad-dharra'u fa sabara fa kana khairullah, fa in atahu syarra'u fa syakara fa kana khairullah. Sungguh amat sangat menakjubkan hidupnya seorang mukmin itu apabila dia ditimpa dengan sesuatu yang tidak mengenakkan, ad-dharra, suatu musibah, maka dia pun bersabar. Dengan sabar itu dia mendapatkan pahala di sisi Allah. Dan kalaupun dia mendapatkan kesenangan, maka kemudian dia bersyukur. Jadi sikap-sikap seperti inilah yang sebenarnya harus senantiasa menjadi kesadaran di dalam diri kita. Karena apabila kita tidak menyadarinya dan kemudian kita berbalik menyalahkan nasib, menyalahkan diri kita, bahkan menyalahkan wal'iyadu billah Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi pada diri kita bukanlah kebaikan, bukan jalan keluar yang kita dapatkan, tetapi yang kita dapatkan hanyalah keburukan di atas keburukan. Di dalam sebuah riwayat dijelaskan juga dalam riwayat yang sahih bahwa ada seorang yang terkena sakit kusta sehingga jemarinya satu persatu copot disebabkan oleh penyakit kusta itu tadi. Kemudian dia memotong tangannya, ya, akhirnya dia pun mati. Kemudian ketika cerita dari orang ini tadi sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya dia masuk di dalam neraka karena dia telah mendahului ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena boleh jadi karena ketidaksabaran seseorang itu untuk mencapai suatu keberhasilan misalnya, kemudian dia menghalalkan segala cara, atau bisa jadi juga karena ketidaksabarannya dalam menghadapi suatu musibah, suatu penyakit, akhirnya kemudian dia mengambil shortcut, jalan pintas, dan ternyata jalan pintas yang dia ambil itu ternyata amat sangat dimurkai Allah. Betapa banyak hari ini orang yang hanya gara-gara putus cinta kemudian minum baygon dan akhirnya bunuh diri hanya gara-gara seorang lelaki. Sungguh sangat naif perbuatan tersebut. Sudahlah, perbuatan bunuh diri itu adalah dosa yang sangat besar, dan dosa yang sangat besar itu ternyata ditimbulkan oleh sesuatu yang sangat sepele. Masih banyak lelaki yang lain dan masih banyak wanita yang lain yang lebih pantas untuk dinikahi dan untuk dijadikan teman dalam kehidupan ini. Begitu juga ada orang yang karena sedikit hutang yang ada pada dirinya, kemudian dia sangat merasa bahwa dia adalah orang yang paling tersiksa dalam kehidupan ini. Tidak. Maka daripada itu, hadis juga mengajarkan kepada kita bahwa di dalam melihat kekayaan dunia ini, maka jangan dongakkan kepala kita ke atas. Jangan lihat kepada orang yang lebih kaya daripada kita, tetapi lihat orang yang lebih miskin daripada kita. Tetapi di dalam konteks ibadah, maka lihatlah kepada orang-orang yang lebih taat bagi diri kita. Dengan cara demikian, kita akan menjadi orang yang bersikap terbaik di dalam kehidupan kita. Demikian yang dapat disampaikan. Saya Ardiansyah bersama Ustaz Zainal Arifin, Ustaz Fajrul. Terima kasih ala husni istima'ikum dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.